dengar aku biar ceramu, tapi aku ragu hatiku kadang tu aku tak kongkongku apa kenal awakmu jale ne kongkongku awakmu iku are bale anu tapi ojo kesusu pikir sing ceru poso seminggu pantas gak kawe awakmu. Saben pengi aku